بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له جزاك الله خيرا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله وأخوات في الدين أعزني وإياكن جميعا بارك الله فيكن Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla yang terus memberikan nikmat kepada kita untuk menghambakan diri kepadanya, yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengumpulkan bekal agar kita bisa sampai ke ridho kepada keridhaan Allah Azza wa Jalla. Maka ikhwati fillah wa akhwati fiddin, marilah kita mengumpulkan bekal untuk akhirat kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Ta'ala. Ikhwati fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membaca sedikit dari ucapan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala di dalam kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala anid dawa'i syafi pada fasal yang baru, faslun, fasal tentang ar-raja wal amani. Raja artinya berharap, adapun amani artinya angan-angan. Ikhwati fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Qala Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, wa mimma yanbaghi anna yu'lama anna man raja shay'an istalzama raja'uhu umuran. Sudah sepantasnya bahwasanya bagi orang-orang yang memiliki harapan, memiliki cita-cita, memiliki keinginan, sudah sepantasnya dia mengetahui perkara-perkara yang merupakan konsekuensi tuntutan dari berharap, tuntutan dari orang yang memiliki harapan. Ada tiga perkara yang harus diketahui bagi siapa saja yang memiliki harapan. ahaduha yang pertama adalah mahabbatu mayarju. Hendaklah orang yang memiliki harapan mencintai, menyukai, menyenangi apa yang diharapkan, apa yang dia cita-citakan, apa yang dia ambisikan, hendaklah dia sukai, dia senangi, dia cintai. Ini yang pertama. Asani yang kedua, khaufuhu min fawatihi. Hendaklah orang-orang yang mereka memiliki ambisi, memiliki keinginan mendapatkan sesuatu, yang memiliki harapan, roja, hendaklah dia memiliki rasa takut untuk kehilangan apa yang dia inginkan. Harus ada rasa takut luput darinya apa yang dia cita-citakan. Al-thalisu yang ketiga, sa'yuhu fi tahsilihi bihasbil imkani. Hendaklah dia berusaha, berupaya untuk mewujudkan, untuk memperoleh apa yang dicita-citakan sesuai dengan perkara-perkara yang mungkin dia lakukan. Inilah tiga perkara ikhwati fillah bagi orang-orang yang memiliki harapan. Tentunya seseorang yang ingin sukses mendapatkan apa yang diinginkan dari perkara-perkara dunia, maka syaratnya dia harus suka dulu apa yang diinginkan. Misalnya, antum atau di antara kalian ada yang memiliki cita-cita, harapan. Ya. Memiliki apa kira-kira? Nah, apa Ilyas yang kamu cita-citakan, yang kamu inginkan dari masalah dunia ini? Ingin punya apa? Ingin menjadi seorang ulama. Barakallahu fikum. Nah, Khalid, kalau kamu punya cita-cita apa? Ingin jadi apa? Daus. Nah. Tep. Malu-malu ya. Abu Daus sajalah, bapaknya Daus. Nah, apa yang kamu harapkan dari dunia ini, Abu Daus? Apa yang kamu inginkan? Apa cita-citamu dari dunia ini? Ingin memiliki rumah? Atau tambah istri? Atau tambah anak? Atau memiliki kendaraan mewah? Semuanya lah ya. Barakallahu fikum. Tentunya ikhwati fillah, kalau kalian memiliki suatu keinginan, kalian harus suka dulu apa yang kalian inginkan tersebut. Kalian senangi. Nah, kalian punya cita-cita, kalian harus suka dengan apa yang kalian cita-citakan. Apa yang kalian harapkan itu kalian harus suka dulu. Yang kedua, khaufu min fawati. Kalian takut kalau nanti gagal, enggak sukses, enggak berhasil. Nah, ikhwati fillah, pada saat ini orang-orang yang menginginkan dunia, nah, mereka sangat antusias. Misalnya ingin punya mobil mewah, nah, maka kerjanya luar biasa. Harus sukses. Ambil spidol, tulis di kaca. Wajib sukses. Pas bangun tidur, lihat, wajib sukses, langsung bergerak, semangat, kerja, mandi, pagi-pagi udah berangkat. Nah, ingin sukses karena dia menginginkan dan suka untuk menjadi orang yang sukses. Nah, kemudian yang kedua, khaufuhu min fawatihi, dia khawatir apa yang dia cita-citakan luput, hilang. Maka ditulis lagi di kaca. Coba lihat si fulan, si alan tuh, miskin. Nah, susah hidupnya. Apa-apa enggak ada. Nah, tinggal di bawah jembatan, di kolong jembatan. Nah, gambaran-gambaran sehingga takut dia. Ya. Wah, jangan sampai saya nanti miskin. Nah, maka yang ketiga, dia pun berupaya dan berusaha dengan sekuat tenaga untuk memperoleh apa yang dia cita-citakan. Bertanya dengan orang yang sukses. Pak, oh, boleh bertanya, Pak? Anda adalah seorang pemuda yang sukses. Apa kiat-kiatnya, Pak? Oh, begini caranya supaya sukses. Didatangi jauh-jauh. Orang yang sukses yang jauh pun didatanginya. Bertanya, dia belajar. Dia upayakan, dia usahakan sekuat tenaga untuk memperoleh apa yang dia inginkan. Apa yang dia cita-citakan. Maka ikhwati billah rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum. Tapi sayang, semua itu dalam perkara dunia. Enggak masalah sih, ya. Asal tidak melupakan akhirat. Adapun seorang mukmin, tentu cita-citanya, harapannya yang paling tinggi adalah apa itu? Masuk surga. Ada yang lagi yang lebih tinggi? Apa Yakub? Memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu baru laki-laki punya selera. Seleranya tinggi. Nah, kalau kamu punya cita-cita, silakan sematkan di langit, ya. Banyak ada kata-kata mutiara, ya. Nah, gantungkan cita-citamu di langit. Artinya, hendaklah cita-citamu itu cita-cita yang tinggi. Jangan remehan. Tetapi bagi seorang mukmin, bagi ahlus sunnah, jangan gantungkan cita-citamu di langit, tapi tembus langit. Menembus langit, yaitu masuk jannah, bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang tinggi sekalian. Apakah kalian memiliki harapan? Naam. Suka enggak berjumpa dengan wajah Allah? Barang siapa yang suka berjumpa dengan wajah Allah, Allah pun suka untuk berjumpa dengannya. Tetapi barang siapa yang tidak suka berjumpa dengan wajah Allah, Allah pun enggak suka berjumpa dengannya. Maka ya khawatirillah, kalau memang kalian punya cita-cita yang tinggi, menembus langit, yaitu masuk jannah, berjumpa dengan wajah Allah Ta'ala, kalian harus cinta, kalian suka untuk memperoleh apa yang kalian harapkan. Ini yang pertama. Yang kedua, kalian harus punya ada rasa khawatir, takut, jangan-jangan nanti diharamkan untuk memandang wajah Allah Ta'ala. Khawatir, jangan-jangan diharamkan, dilarang untuk menjadi tetangga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan-jangan apa yang saya lakukan ini belum ikhlas. Jangan-jangan apa yang kalau saya lakukan ini masih ada kesyirikan, masih ada unsur riya, masih ingin mencari perhatian orang lain. Ingin dipuji, ingin disanjung untuk mendapatkan dunia. Terus ada rasa khawatir, harus ada rasa takut dalam dirinya. Kenapa? Takut diharamkan untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Takut diharamkan untuk menjadi tetangga Allah Azza wa Jalla. Maka yang ketiga, bagi orang-orang yang memiliki roja, harapan, maka dia harus berupaya dan berusaha dengan sekuat tenaganya, ikhtiar dan perkara-perkara yang mampu dia kerjakan. Ya, sholat lima waktu. Tambah lagi dengan sholat sunnahnya, tambah dengan sholat tahajud, membaca Al-Quran. Beramal soleh, sedekah, infak, puasa. Semua perkara-perkara yang Allah cintai, dia upayakan, dia usahakan. Yang wajibnya maupun yang sunnahnya. Kenapa? Karena dia berharap mudah-mudahan Allah memperkenankan dirinya untuk melihat wajahnya. Allah memperkenankan dia untuk menjadi tetangganya. Allah perkenankan dia untuk masuk dalam jannah. Maka usaha, upaya, ikhtiar dengan cara melakukan amal-amalan soleh yang disyariatkan oleh Allah SWT dan Rasulnya, yang Allah perintahkan dan sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa amma raja'un la yuqarinuhu shay'un min dhalika fawwa min babil amani. Adapun orang-orang yang memiliki harapan, memiliki cita-cita, antusias terhadap suatu perkara, tetapi tidak dibarengi, tidak diiringi dengan satu di antara tiga perkara tadi, nggak punya. Nah, dia punya harapan, tapi ya siapa tahu sih dapat, alhamdulillah, nggak ya sudah. Tidak menunjukkan dia cinta dengan apa yang diharapkan, ya syukur-syukur masuk surga. Kalau nggak ya gimana lagi? Bagaimana ini? Nah. Ya, kita kerja ala kadarnya lah. Ya. Nah, dia tidak mencintai, tidak mengharapkan apa yang diharapkan. Tidak mencintai apa yang diharapkan. Al-thani khawfu min fawatihi, dia tidak takut dengan apa, kalau luput darinya apa yang diharapkan. Ah, terserah, dapat, enggak sudah. Nah. Ditambah lagi, dia tidak berusaha, tidak berupaya untuk melakukan amalan-amalan agar supaya apa yang diharapkan tercapai. Enggak mau ikhtiar, enggak mau usaha, Nah, kalau memang dapat takdirnya ya pasti dapat lah. Kalau enggak ya enggak. Enggak ada ikhtiar, enggak ada usaha. Nah. Adapun orang-orang wa amma roja'un la yuqarinuhu syai', adapun berharap mendapatkan sesuatu perkara namun tidak diiringi dengan sesuatu, satu di antara tiga perkara tadi, min dzalik fa huwa min babil amani, itu sebenarnya bukan roja' namanya. Itu bukan berharap namanya, itu namanya amani. Apa itu amani? Yaitu angan-angan kosong. Cuma berangan-angan. Mimpi di siang bolong, ya. Nah. Alhamdulillah. Rahimani wa rahimakumullah, ingin berjumpa dengan wajah Allah taala. Nah, tapi enggak rindu dengan Allah. Buktinya tidak mempersiapkan diri dan amal-amal soleh untuk berjumpa dengan kekasihnya. Kamu cinta dan Allah cinta. Nah, amal soleh enggak mau. Makun kebaikan-kebaikan, amalan ketaatan, banyak alasannya. Enggak mau diajak melakukan amalan ketaatan. Nah, aku cinta pada Allah Ta'ala. Tetapi tidak mau berupaya dan berusaha dan perkara-perkara yang membuat Allah ridho dan cinta kepadanya. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, itu namanya amani, angan-angan. Warraja'u syai'un wal amaniyu syai'un akhar. Yang namanya roja ada suatu perkara, sedangkan angan-angan merupakan perkara yang lainnya. Tidak sama, enggak sama antara na'am roja dengan amani. Tidak sama antara berharap dengan angan-angan. Orang yang berharap tentu dia cinta dengan apa yang diharapkan. Orang yang berharap tentu dia khawatir untuk hilang darinya, luput darinya apa yang diharapkan. Orang yang berharap tentu dia akan berupaya dan berusaha ikhtiar untuk memperoleh, melakukan perkara-perkara yang memungkinkan dia untuk mengerjakannya agar memperoleh apa yang dia cita-citakan. Sedangkan amani, tidak ada tiga unsur ini. Itu namanya angan-angan. Fakullu rajin khaif. Semua orang yang berharap pasti punya rasa takut. Orang yang usaha ikhtiar, dia khawatir apa yang diupayakan, apa yang diusahakan ini akan sia-sia, gagal. Pasti. Orang yang berharap pasti dia khawatir, naam, terhadap suatu perkara yang menyebabkan dia gagal dari apa yang diharapkan. Wasairu ala tariqi idza khafa asra as-saira ma khafat al-fawat. Dan seluruh atau seseorang yang melewati suatu jalan apabila dia khawatir terhadap sesuatu, dia lewat suatu jalan gelap, sepi, jauh, dan dia khawatir asra as-saira makhafat al-fawat, tentu dia akan mempercepat jalannya. Cepat. Nah, karena dia takut terjadi sesuatu pada dirinya, dia akan bersegera, iya kan? Misalnya kamu lewati suatu tempat yang gelap, enggak ada lampu, enggak ada masyarakat, naik motor, wah ini rawan ini, ngebut cerah, biar cepat sampai, ya. Tau-tau sudah ada rumah, ada lampu, udah mulai santai, ya, tenang. Iya kan? Kalau kamu mengkhawatirkan sesuatu, pasti kamu akan bersegera, mempercepat. Wa fi jami' at-Tirmidzi, dan di dalam jami' at-Tirmidzi min hadis Abi Hurairah, disebutkan suatu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khafa adlaj. Kata Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, man khafa adlaj. Barang siapa yang takut melewati adlaj, pasti dia mempercepat jalan. Adlaj itu biasanya berjalan di waktu malam, ya, gelap. Barang siapa takut, pasti dia mempercepat jalan. Waman adlaja balaghal manzila. Barang siapa yang mempercepat jalannya, maka berarti mempercepat dia sampai ke rumahnya. ya kan? Dia cepat-cepat, maka dia akan cepat sampai rumahnya. Ala ketahuilah kata Rasulullah SAW, inna sil'atallah ghaliyatun, sesungguhnya barang jualan Allah Subhanahu wa taala itu mahal. Ala inna sil'atallah al-jannah, ketahuilah barang dagangan, barang yang Allah akan beli amalan-amalan kalian itu adalah surga. Ikhwati fillah wa akhwati fiddin, apa yang kita upayakan, sholat, puasa, zakat, haji, menuntut ilmu, bergotong royong, membantu orang yang miskin, orang yang susah, orang yang sakit, bekerja bakti dan yang lainnya, semua itu akan dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jannah. Jannah Allah itu mahal. Nah, kalau kamu beli barang, beli makanan dengan uang ya, enggak seberapa. Allah memberi amalan kalian itu dengan surga, dan surga itu harganya mahal. Takut enggak kamu kalau kamu tidak mendapatkan surga? Takut enggak? Wah, jangan-jangan enggak terkumpul nih. Mau beli sesuatu enggak cukup nih uangnya nih. Maka kamu akan cepat-cepat untuk membeli sesuatu yang kamu inginkan. Wah, dana kurang ini. Kerja lagi, kumpulkan cepat-cepat supaya kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Begitu juga dengan jannah, dengan surga. Kalau kamu khawatir dengan amalan-amalan yang kamu lakukan belum cukup untuk ditukar dengan jannah Allah yang mahal, surga Allah yang mahal, maka bersegera beramal. Cepat-cepat beramal. Jangan lagi lamban, jangan lagi malas-malasan. Jangan lagi santai-santai. Cepat kumpulkan aman. Wa tazawwadu, berbekallah kalian, ayo kumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Untuk masuk jannah. Fa inna khairaz zadi at-taqwa min. Fa inna khairaz zadi at-taqwa. Ketahuilah, sebaik-baik bekal adalah takwa, bukan duit. Sebaik-baik bekal untuk masuk surga, masuk jannah Allah, itu adalah takwa. Apa itu takwa? Mengerjakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Azza wa Jalla. Ada di antara kita yang sanggup mengerjakan perintah-perintah Allah, tetapi terkadang dia tidak sanggup meninggalkan larangan Allah. Ada di antara kita sanggup untuk meninggalkan larangan Allah, tetapi dia tidak sanggup mengerjakan perintah-perintah Allah. Maka berusahalah, berupayalah, dan jangan lupa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan terus harus ada rasa takut, khawatir. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis tersebut hasanun li ghairihi, hasan karena ada riwayat yang lainnya. Hasan li ghairihi. Rawahu Abdun bin Hamid wal Bukhari fi at-Tarikh al-Kabir wa at-Tirmidhi wal Hakim wa ghairihim wa isnaduhu dha'if li dha'fi Yazid bin Sinan. Riwayatnya dhaif karena ada Yazid bin Sinan. Lakinnahu, akan tapi, hasan. Naik derajatnya bisyahidihi, dengan ada hadis yang sahih, dengan yang ada yang menguatkannya di dalam kitab As-Sahihah, kitab yang sahih. Sehingga naik derajatnya menjadi hadis yang hasan, yang bisa dijadikan keyakinan dalam beramal. Maka ikhwatillah, man khofa adlaja, barang siapa yang takut, pasti dia akan mempercepat. Waman adlaja balagol manzila, barang siapa yang percepat jalannya, mempercepat upayanya, usahanya, maka dia akan sampai ke tempatnya. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, sesungguhnya sil'atallah, yaitu barang jualan Allah yang akan Allah gunakan untuk membeli amalan kalian, itu ghaliyah, mahal. Innallaha ashtara minal mu'minin. Sesungguhnya Allah akan membeli dari orang-orang yang beriman. Nah. Innallaha ashtara minal mu'minin. Allah membeli amalan-amalan orang-orang yang beriman. Nah, baik enam bi'amalihim wa amwalihim, baik amalan-amalan mereka maupun harta-harta yang mereka keluarkan di jalan Allah, Allah akan beli. Naam. Dengan jannah tentunya. Naam, Allah akan beli. Maka ikhwati fillah, kalau tahu amalan kita akan dibeli oleh Allah, dagangan kita ini akan dibeli oleh Allah dengan jannah, maka barang-barang dagangan kita harus diperbaiki. Harus dibersihkan biar laku, ya. Jangan kotor, jangan nampak jorok. Harus bagus, harus yang terbaik, harus ikhlas, harus murni. Biar Allah beli. Allah kalau beli nggak tanggung-tanggung, 10 kali lipat, 10 ribu kali lipat, bermiliar-miliar kali lipat. Kalau Allah suka, beli oleh Allah. Syaratnya cuma dua saja. Harus memenuhi kriteria. Pertama, harus ikhlas, harus murni, harus bersih. Bersih dari noda-noda kesyirikan. Bersih dari noda kebid'ahan. Bersih dari noda-noda kemaksiatan. Barang dagangan kita, amalan-amalan kita, Allah akan beli dengan jannah. Nah, tapi kalau kotor, syirik, ada riya, beramal tapi ingin dipuji, ingin disanjung, jijik. Allah enggak mau. Enggak mau beli oleh Allah. Enggak bakal dibeli oleh Allah. Nah. Maka ikhwati fillah, amalan kita, kita hadir di majlis ilmu, carilah ridho Allah. Kan kena enggak enakan. Kita gotong royong mencari ridho Allah. Bukan karena enggak enak apa kata ustaz nanti, jangan. Apapun yang kita lakukan mencari ridho Allah. Jangan ada unsur keterpaksaan. Sia-sia. Ikhwati billahi rahimani wa rahimakumullah. Wa huwa subhanahu kama ja'ala ar-raja li ahli al-a'mal as-salihah. Dan dia Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan orang-orang yang berharap. Allah menjadikan, sebagaimana Allah menjadikan orang yang berharap untuk orang-orang yang beramal soleh, fakadzalika ja'ala al-khawfa li ahli al-a'mali sayyi'ah, demikian juga Allah menjadikan rasa takut bagi orang-orang yang beramal dengan amalan yang jelek. Orang yang melakukan amalan-amalan soleh, kebaikan, ketaatan, tentu timbullah dalam dirinya rasa harap, mudah-mudahan Allah terima. Mudah-mudahan Allah akan beli amalan saya ini dengan surganya. Mudah-mudahan saya bisa berjumpa dengan wajah Allah. Sebagaimana Allah timbulkan, Allah munculkan, Allah jadikan rasa harapan itu muncul kepada orang-orang yang beramal soleh. Fakadzalika, demikian juga ja'alal khawfa, Allah jadikan rasa takut itu muncul di ahli al-a'mali sayyi'ah, bagi orang-orang yang melakukan amalan-amalan jelek, amalan-amalan buruk, amalan-amalan maksiat, amalan-amalan dosa. Dalam satu kitab disebutkan solehah, tapi keliru katanya. Wallahul muwaffiq. Orang yang melakukan amalan-amalan jelek, amalan dosa, maksiat, nah, biasanya muncul rasa takut. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita ini manusia, enggak ada seorang pun yang luput dari perbuatan salah dan dosa. Iya kan? Enggak ada seorang pun di antara kita yang bebas dari perbuatan maksiat. Pasti pernah melakukan perbuatan maksiat. Ada yang dikit, ada yang banyak, dan ada yang sangat banyak. Dan terkadang, kemaksiatan itu bermanfaat bagi kita. Karena perbuatan dosa yang pernah kita lakukan akan memunculkan rasa takut. Ya Allah, dosaku banyak. Ya Allah, ampuni ya Allah. Dia beramal soleh, memperbanyak sholat malam, berpuasa Senin, Kamis, baca Al-Quran. Ya, ingat lagi dosanya, ya Allah, takut dia, takut masuk neraka. Takut apa yang diharapkan luput, tidak dapat. Takut dia tidak diperbolehkan menjadi tetangga Allah. Takut diharapkan melihat wajah Allah Ta'ala. Takut tidak boleh masuk surga, takut dia. Terkadang rasa takut itu, kemaksiatan itu bermanfaat. Tapi bukan kemudian, maksiat, siapa tahu nanti ini bukan rasa takut. Bukan demikian. Bukan, itu orang yang tertipu namanya. Terkadang kemaksiatan itu bermanfaat bagi manusia. Dengan kelalaiannya, kemaksiatan yang dilakukan, muncul rasa takut. Sehingga dia beribadah kepada Allah dengan rasa harap-harap takut. Ya Allah, terimalah ibadahku ini, ya Allah. Ampuni dosa-dosaku, ya Allah. Banyakin dosaku, ya Allah. Dan Allah suka dan hambanya yang beribadah dengan rasa harap dan takut. Fa'ulima anna ar-raja wal khauf an-nafi'a wa maqtarana bihil amal. Dan diketahui bahwasanya yang namanya harapan dan juga takut itu bermanfaat kalau diiringi dengan amalan. Ingat ya, walaupun kamu maksiat timbul rasa takut tapi enggak beramal soleh, percuma. Ya. Rasa harapmu, rasa takutmu akan menjadi bermanfaat kalau diiringi dengan amal-amalan soleh. Dengan meninggalkan perkara-perkara yang jelek. Yang lalu sudahlah berlalu, tobat pada Allah, minta ampun pada Allah. Nah, berusaha untuk tidak mengulangi perbuatan dosa lagi. Tapi ingat, apa betul dosamu sudah diampuni? Jangan-jangan belum, akhirnya timbul rasa takut lagi. Maka ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 57-61. Al-Mu'minun ayat 57-61. Allah berfirman, innal ladhina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sesungguhnya mereka, sungguhnya orang-orang yang mereka memiliki rasa takut kepada Rabb mereka, musyfiqun, mereka berhati-hati dalam berbicara, berhati-hati dalam berbuat, berhati-hati dalam beramal. Mau sedekah mikir-mikir dulu, udah ikhlas belum ini ya? Mau kerja bakti, mau berangkat, ini sudah ikhlaskan Allah atau belum? Mau taklim mikir dulu, ini karena Allah atau bukan ini? Mau hadir di majelis ilmu juga mikir dulu, ini karena Allah atau bukan? Dia berhati-hati. Jangan-jangan ada riya. Jangan-jangan ingin dipuji dan yang lainnya. Tetapi jangan gara-gara berhati-hati, kemudian tidak beramal. Keliru juga. وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ. Dan orang-orang yang mereka terhadap ayat-ayat Allah, terhadap tanda-tanda kekuasaan Rabbnya, yu'minun, mereka beriman. وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ. Dan orang-orang yang terhadap ayat-ayat Allah, kekuasaan Allah, mereka yakin. Yakin, percaya. Dan tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Percaya dengan Al-Quran, percaya dengan sunnah Rasulullah SAW yang merupakan ayat-ayat Allah. Percaya dengan Al-Quran, percaya dengan sunnah. وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ. Dan mereka terhadap Rabb mereka, mereka tidak menyekutukan, tidak berbuat syirik. Tidak menyekutukan Allah, tidak menduakan Allah Ta'ala. Dia mentauhidkan Allah, Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Hanya Allah yang satu-satunya yang berhak diibadahi. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilat annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang mereka memberikan apa yang mereka berikan dalam keadaan hati mereka takut, hati mereka takut bersedekah, infak, zakat, tapi hatinya takut. Takut. Kenapa takut? Annahum ila rabbihim raji'un. Mereka yakin akan kembali kepada Allah. Dan Allah tidak bisa dibohongi. Saya ikhlas ya Allah. Allah tahu. Nah. Saya melakukan perkara ini karenamu ya Allah. Allah tahu. Betul atau tidak Allah tahu. Maka orang yang beriman itu takut. Sekalipun dia sudah beramal soleh, melakukan amal-amal ketaatan, tetap takut. Ulaika yusari'una fil khairat. Mereka itulah kata Allah, orang-orang yang bersegera melakukan kebaikan-kebaikan. Wa hum la sabiqun. Dan mereka itulah orang-orang yang berlomba-lomba. Barang siapa yang takut, pasti dia akan bersegera, bersungguh-sungguh, ya kan? Pasti dia akan cepat-cepat bersegera. Man khafa adraj. Barang siapa yang takut, pasti dia akan mempercepat jalannya. Dan para sahabat adalah orang yang paling takut kepada Allah Ta'ala, sehingga mereka mempercepat amal-amal mereka. Ciri-ciri mereka, mereka berhati-hati, sangat berhati-hati, takwa. Yang kedua, beriman, yakin dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan tanda-tanda keputusan Allah. Yang ketiga, mereka tidak syirik, tidak menyekutukan Allah. Yang keempat, sekalipun mereka beramal soleh, tapi namun hati mereka takut, khawatir, karena mereka yakin mereka akan kembali kepada Allah yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala. Maka orang seperti inilah kata Allah Ta'ala, orang-orang yang mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka bersegera dalam kebaikan dan mereka lah orang yang berlomba-lomba. Nah, tentang ayat ini, waqad rawa at-Tirmidzi, dan sungguh telah diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi fi jami'ihi, di dalam jami' beliau, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya. Qalat Aisyah berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhil ayah. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini. Fakultu, maka aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ahumul ladzina yashrabun al-khamra wa yaznuna wa yasriquna, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dalam ayat Allah tersebut adalah orang-orang yang minum khamr, orang yang berzina, orang-orang yang mencuri? Kok dia takut berinfak, bersedekah, tapi dalam keadaan wajilat takut dia. Ya Rasulullah, kok takut ya Rasulullah? Apakah dia pernah berbuat dosa mencuri, berzina, minum khamr, berzina, mencuri? Sehingga mereka takut. Qafakola, maka Rasulullah menjawab, la, bukan. La ya bintas Siddiq, bukan wahai putri As-Siddiq. Aisyah adalah anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Bukan wahai putri As-Siddiq. Walakinnahum alladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna وَيَتَصَدَّقُونَ وَيَخَافُونَ أَلَّا يُتَقَبَّلَ مِنْهُمْ. Bukan wahai Aisyah, mereka bukanlah para peminum khamr, mereka bukanlah para pezina, mereka bukanlah orang pencuri. وَلَكِنَّهُمْ أَكَتَتَبِي, mereka adalah أَلَّذِينَ يَسُومُونَ, mereka adalah orang-orang yang berpuasa. Wa yusallun, mereka adalah orang-orang yang sholat. Wa yatasaddaqun, mereka adalah orang-orang yang bersedekah. Luar biasa ya. Kalau orang bermaksiat takut itu wajar, tapi ini bukan orang yang pendosa. Bahkan melakukan amal-amal soleh, tapi mereka takut. Wa yakhafun alla yutaqabbala minhum, mereka takut Allah tidak menerima amalan mereka. Luar biasa. Ini sudah tingkatan yang lebih tinggi lagi, yang sangat tinggi. Dia beramal soleh, tapi dia takut. Dia bersedekah, infak, zakat, tetapi dia takut. Jangan-jangan Allah tidak terima amalan solehku. Jangan-jangan. Ini luar biasa. Ulaika yusari'una fil khairat. Orang yang seperti inilah, kata Rasulullah, orang-orang yang termasuk di antara orang-orang yang bersegera dalam kebaikan-kebaikan. Wa qad ruwiya min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu aidan, dan sungguh telah diriwayatkan dari hadis sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga. Wallahu subhanahu wasafa ahlas sa'adah bil ihsani ma'al khauf. Allah subhanahu wa ta'ala mensifati orang-orang yang bahagia, ahlas sa'adah, bi ihsani ma'al khauf. Allah sifati orang yang bahagia, penduduk surga, yang mereka melakukan kebaikan yang disertai dengan rasa takut. Subhanallah. Jadi orang yang bahagia itu, dia melakukan kebaikan-kebaikan, tetapi ada rasa takutnya. Itu orang yang sukses. Itu orang yang bahagia. Itulah orang-orang yang akan masuk jannah. Wasofal ashtiya bil isa'a mal amni. Dan Allah mensifati orang yang celaka, orang yang binasa adalah orang-orang yang melakukan kejelekan, perbuatan buruk, tetapi dia merasa aman. Dia melakukan perbuatan dosa, maksiat, Allah kan maha pengampun, Allah kan maha pemaaf. Maka inilah orang yang akan binasa. Kalau tahu Allah maha pengampun, minta ampunlah kepada Allah terhadap dosa yang kamu lakukan, kemudian berhenti, jangan lakukan lagi. Kalau dia merasa aman dari makan Allah Ta'ala, maka mereka lah orang-orang yang celaka, orang-orang yang akan binasa. Waman ta'ammal ahwalas sahabat radhiyallahu anhum, maka ada barang siapa yang memperhatikan keadaan para sahabat, semoga Allah meridhoi mereka, wajadahum fi ghayatil amal ma ghayatil khauf, niscaya dia akan mendapati para sahabat pada puncak amalan. Kalau beramal betul-betul paling semangat, paling duluan, paling cepat, paling banyak, pada puncak amalan. Ma ghayatil khauf, namun mereka pada puncak ketakutan, rasa takut. Semakin beramal semakin takut. Semakin banyak amal solehnya, semakin dia menjadi orang yang bertakwa, yang takut. Takwa artinya takut. Takut kepada Allah Ta'ala. Tidak membanggakan diri. Ini saya yang buatnya ini. Ini kena saya. Ini saya, sombong. Tidak. Para sahabat semakin banyak beramal, semakin takut. Kalau beramal tidak tanggung-tanggung mereka. Ibnu Umar ketika melihat seorang badui kalangan Arab lewat, ketemu dia dengan Ibnu Umar. Assalamualaikum. Salam. Kamu anaknya Umar bin Khattab ya? Iya, saya Abdullah Ibnu Umar. Wah, saya itu teman akrab bapakmu dulu. Hah? Teman akrab bapak saya? Langsung Ibnu Umar turun dari kendaraannya dan memberikan kendaraannya kepada orang badui tersebut, dan penutup kepalanya dikasihkan kepada orang badui tersebut. Sahabat yang lain heran, loh, kok bisa? Hah? Kok kamu kasihkan kendaraanmu dan tutup kepalamu kepada dia? Saya mendengarkan Rasulullah SAW termasuk berbakti dengan orang tua ketika berbuat baik dengan teman akrabnya. Bapakku sudah meninggal dunia, aku ingin sekali berbakti kepada orang tuaku. Umar bin Khattab, luar biasa. Gak tanggung-tanggung kalau beramal, apa yang dia miliki dikasihkan. Nah, kalau kita kalau sedekah kan cari uang kecil. Ntar ya, aduh jauh 5 ribu. Ada baliknya gak? Sedekahnya minta balik kan? Subhanallah. Nah, padahal ada 100 ribu, 50 ribu. Ya apa ya? Kayak gitu kan kita kan? Kaku kita. Beda dengan sahabat. Kasihkan yang terbaik. Kalau kita yang paling kecil, jadi jangan samakan kita dengan sahabat, jauh. Keimanan kita rendah banget. Amalan kita juga sedikit banget. Kurang bersegera. Nah, tapi merasa lebih tinggi dari sahabat. La haula wala quwwata illa billah. Nah. Wa nahnu, dan kami Dan kita, kata Ibnu Qayyim, ini yang berkata kan Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim sudah tahu kita bagaimana amalannya, usahanya, ikhtiarnya. Tapi beliau menyatakan, wa nahnu sedangkan kita, jama'na baina taksir, balif tafrit, wal amni. Sedangkan kita, kata Ibnu Qayyim, terkumpul pada diri kita antara kekurangan, serba kurang. Suka meremehkan amalan-amalan. Namun kita merasa aman. Ulama yang besar kayak gini aja merasa gak ada apa-apanya. Apalagi kita yang memang betul-betul amal-amal perintah Allah masih kita abaikan. Sunnah masih kita tinggalkan. Dan merasa aman. Fahadha Siddiq. Adapun ini. Yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yaqul, dia berkata, wadittu, kata Abu Bakar As-Siddiq, wadittu anni sya'ratun fi jambi abdin mu'min. Dzakarahu Ahmad anhu. Andai saja, kata Abu Bakar As-Siddiq, aku itu menjadi selai rambut. Selai rambut yang berada di sisi seorang hamba yang beriman. Aku pengen menjadi rambut sajalah. Nah, kalau orang yang beriman itu masuk surga, dia ikut masuk surga. Kenapa? Kalau manusia ini akan dipertanggungjawabkan semua apa yang dia lakukan, semua yang dia ucapkan, semua apa yang dia yakini akan diminta pertanggungjawaban. Kalau rambut kan tidak. Nah, andai saja aku menjadi tanah, andai saja aku menjadi debu, kena kengerian nanti pada yaumul kiamah, pada hari hisab. Maka ikhwat fillah, akhwa akhwat fiddin, rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita akan baca pada kesempatan yang berikutnya tentang bagaimana para salaf dulu dan rasa takut mereka. Dan sampai mereka menangis dan yang lainnya nanti kita akan baca pada kesempatan yang akan datang biiznillah insyaAllah ta'ala. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang takut dan jangan pernah merasa bangga dengan amalan yang kita lakukan, dan adalah kita mulai saat ini lebih bersegera untuk melakukan amal-amal soleh agar bisa berjumpa dan kekasih kita Allah Azza wa Jalla. Semoga kita diizinkan untuk memandang wajahnya dan diizinkan untuk masuk dalam jannahnya, dan semoga Allah jauhkan kita dari azab neraka. Amin. Allahumma taqabbal minna. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu rahimakumullah.